hatiku. Dalam bis kota seminggu yang lalu, kau memberi daku beri tempat dudukmu. Kita pun berkenalan, sayangnya tak lama kemudian kita berpisah. Tamu.